bareng kita suatu hari nanti. Setelah sekian lama kita jalani, lewati masa-masa yang berarti. Kini ku sudah yakin pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu, sementara aku ayah. Bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan meniman buah hati kita. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti kita tutup mata. Bermesra, kau dipanggil ibu, sementara aku ayah. Bertukar cerita hingga lelap mata, lalu datang pagi kau memasak, ku bekerja. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti ajal kita tiba. Semoga saja niat baik akan terwujud segera, asal kita percaya. Jamkanlah mata, padanya kita berserah. Tak sadar ku temukan wanita rupawani yang sadarkan. Dia seorang, tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya. Sampai Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Tak didengar. Tidak kelati kakimu berlari. Ku hanya bisa mendengar.